panas matahari, setetes air pun tak aku minum. Yang kini ku ingat hanyalah dirimu. Kemana kau pergi? Setetes air pun tak aku berdua. Katakan sejujurnya, cinta kasihku di mana kau kini? Jangankan panas matahari, setetes air pun tak aku. Katakan di mana dirimu kasih. Janganlah engkau menyiksa hati dan batinku ini. Bila kau telah berdua, katakan sejujurnya, cinta kasihku panas matahari, setetes air pun